Bismillahirrahmanirrahim. As-safal awal kalau hadis. As-safal pertama baca hadis. الصف الثاني أحرم أحرم ثم قال الصف berikutnya. Malam yaqra fal yaqra Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala Babu talbiyah idan hadara fil wadi. Bab dan talbiyah jika turun di wadi. In hadara iman nazala wa habata. Nazal atau habat. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Muhammad ibn al-Musanna wal-Basri Abu Musa al-Maruf biz-Zamin az-Zamin Muhammad ibn al-Musanna Haddatsana Ibnu Abi Adi. Saya menyebutkan Muhammad bin Ibrahim. Abu Amr. Basri kadzalik. An Ibni Aun wa Abdullah bin Faqih. Abdullah bin Faqih Akran Ayyub bin Abi Tamim As-Sikhtiyani fil ilm wal amal was sin. Dia temannya Ayyub bin Abi Tamim As-Sikhtiyani fil ilm wal amal was sin, baik sisi ilmu, sisi pengamalan dan sisi umur. Itulah Ibnu Aun, Abdullah bin Faqih. Al-Mujahid, Al-Mujahid bin Jabr, wahuwa min ahli tafsir. 4 orang yang ahli tafsir di kalangan tabi'in, Mujahid ini, Sa'id bin Jubair, wa Ikrimah, wa dan Ad-Dhahhak. Makanya nanti dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Jarir dan lain-lainnya sering disebut ini. Mujahid, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Dhahhak. Ini orang-orang yang ahli tafsir. Mujahid bin Jabr ala Al-Quran ala Ibn Abbas, dia membaca Al-Quran di hadapan Abdullah bin Abbas, belajar kepada gurunya yaitu Abdullah bin Abbas. Coba sebutkan di antara ucapan Mujahid bin Jabr siapa? Tanya mustahyin wala mutakabbirin, tidak akan dapat ilmu mustahyin yang malu, mutakabbir yang sombong, mungkin sudah tua malu untuk belajar kepada anaknya sendiri, atau bukan karena teman dulu, teman sepak bolanya sekarang sudah jadi ustaz, dia masih biasa malu belajar kepada temannya sendiri. Ada juga yang sombong. Di antara sombong adalah batul haq wa qamtun nas, menyepelekan, menolak kebenaran, menyepelekan manusia. Cuma dia saja kok, saya juga bisa. Ini kesombongan itu menjadikan terhalangi ilmu. Kalau kita melihat dulu teman-teman kita di Damman, banyak sekali yang kita belajar kepada mereka. Dulu ada namanya Anis Al-Yafi, dulu yang mengajari, termasuk saya belajar kepadanya tentang akidah. Dan juga Husain Al-Hatibi. Sekarang mereka sudah jadi para masyayikh. Ketika kita membuka Al-Quran, mereka ini juga ikut, termasuk Syekh Kamal Adani. Nah, dari dulu kita belajar kepada, tapi kita ketika membuka pelajaran Al-Quran, mereka ikut. Di depan saya ini ada guru-guru saya, ini bagaimana ini? Nah, sekarang Husain Al-Hatibi sudah membuka markiz jadi Syekh. Anis Al-Yafi juga begitu. Kamal Adani yang kemarin gugur dan juga sudah jadi Syekh. Tidak mengapa demikian. Jadi mungkin di antara murid kita punya kelebihan apa yang tidak kita miliki. Tapi kebanyakan bagaimana kalau sudah jadi ustaz, malu belajar kepada muridnya sendiri. Wah, nanti saya jatuh martabatnya. Sebenarnya tidak. Justru semakin tinggi. Telah lewat bagaimana Al-Auza'i dan Malik Al-Madini, Alil Madini belajar kepada siapa? Ya, saya misalnya keton, dan juga sebaliknya. Ini saling memberikan faedah satu dengan lain. Dulu pernah saya belajar kepada orang yang tidak mengetahui kecuali hanya sekedar khat, cara menulis. Sampai sekarang pun juga belum jadi syekh. Tapi dia ahli dalam mengajar khot, Nasih ya, belajar kepadanya. Dari sinilah jangan sampai ada sifat yang malu tadi, belajar kepada muridnya yang sudah punya kelebihan. Bahkan kalau kita lihat, kebanyakan justru anak-anak kita mungkin lebih banyak hafalannya daripada orang tuanya. Bukankah begitu? Ayah di sini dan orang tua kalian, banyak yang hafalannya lebih banyak kalian daripada orang tua kalian. Iya benda. Banyak sekali yang begitu. Yang tidak mengapa belajar mungkin kepada putranya sendiri. Seperti saya juga, jadi pernah orang tuanya juga kunjung ke jamaat, belajar duduk di majelis. Sudah tua sekali. Nah, orang tua saya duduk di majelis mendengarkan nasihat dari putranya sendiri. Dan juga saudaranya, saudara saya lebih tua, datang ke jamaat untuk apa? Untuk belajar. Qadar Allah, pada perang tahun yang lalu juga terbunuh. Nah, terbunuh oleh orang Syiah. Nah, perangan kedua ini murid apa, anaknya Syahya, anak yang pertama. Nah, Abdurrahman meninggal dari laki-laki, yang paling besar laki-lakinya. Karena ada perempuan yang lebih besar lagi. Qala kunna inda Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, kami di samping Abdullah bin Abbas, ini belajar juga kepada Abdullah bin Abbas. Fadzakaru Dajjal. Mereka menyebutkan tentang Dajjal. Anahu qala, bahwasanya beliau mengatakan, maktubun baina ainaihi kafir. Tertulis di antara dua matanya itu kafir. Dalam riwayat lain, dalam kendengnya ini maktub kaf fa ra. Bisa aja dibaca kafir. Kasih harokat misalnya kafar. Kafir kasih alif seperti maliki. Dalam mushaf kalian tidak ditulis ma, ada alifnya begitu enggak? Des maliki. Mim lam kaf. Ya benda. Lihat enggak percaya. Nah. Bisa aja dibaca kafar atau kafir, walaupun tidak ada alifnya di situ. Ini tidak bertentangan, yang benar kafir ataupun kafar, tidak ada pertentangan. Inilah Dajjal, dimana Allah memberikan kepadanya kemampuan yang luar biasa. Orang-orang yang tidak mau mengikuti, ini kampung-kampung yang tidak mau mengikuti, itu akan dijadikan menjadi tandus. Kemudian diiringi oleh 70 ribu Yahud Asbuhan. Asbuhan itu negara Iran. Ini nanti di sana akan berkembang. Dan Rusia sendiri juga sumbernya sama dari Yahud. Mahum toyalisah, mereka itu berjubah hijau. Pakai jubah, itu melihat. 70 ribu pengikutnya. Kemudian nanti kaum muslimin akan mengikat istri-istrinya dan anak-anak perempuannya, karena perempuan banyak yang terfitnah dengan Dajjal, karena Dajjal bisa menurunkan hujan dengan izin Allah. Punya neraka, punya surga. Orang-orang yang bangkang dimasukkan dalam neraka. Tapi itu hakikatnya dimasukkan ke surga. Tapi pandangannya itu masukkan ke dalam neraka. Fitnahnya sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW memerintahkan untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabr, min fitnatil mahya wal mamat, min syarri fitnatil masiihid dajjal. Dan tidak ada nabi kecuali memberikan peringatan tentang Dajjal ini. Dan seluruh dunia akan diinjak oleh Dajjal kecuali mana? Saudi, Nah, tidak ada lubang kecuali dijaga oleh para malaikat. Indonesia akan terinjak juga oleh Dajjal. Tidak ada jaminan di situ. Dan ketahuilah fitnahnya, walaupun dalam waktu yang sangat singkat, berapa lamanya? 40 hari. Tapi luar biasa. Sampai nanti ada seorang mukmin disuruh untuk mengikuti Dajjal, tidak mau. Hanya disembelih. Nah, disembelih. Kemudian setelah disembelih, disatukan lagi. Disatukan lagi, disuruh lagi beriman, tidak mau. Akhirnya dilemparkan dalam neraka. Orang-orang mengira dilemparkan neraka betulan, tapi dilemparkan dalam surga. Dan tidak lagi mampu membunuhnya. Ini kalau Dajjal, nanti akan ada bab sendiri tentang Dajjal. Waqala Ibn Abbas lam nasmahu. Aku tidak mendengarnya, walakinnahu qala amma Musa, adapun Musa ka'anni anzuru ilaihi. Seakan aku melihatnya. Idzan hadara fil wadi yulabbi. Ketika beliau turun di wadi melakukan talbiyah. Sebagian menyebutkan demikian tidak benar, dia bukan Musa karena Musa sudah mati. Tapi dari riwayat lain bahasanya Isa juga. Dan juga Ibrahim, bahkan Nabi Yunus. Huwa al-haqiqah wal-anbiya ahya inda rabbihim. Irzakun walafani'aha ayyah hujju fi hadal hal. Itu adalah hakikatnya. Nabi Musa, Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Yunus. Mereka adalah para nabi masih hidup di sisi Rabbnya. Mendapatkan rizki. Tidak menghalangi kalau mereka itu melakukan ibadah haji. Allah tampakkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ini tidak ada pertentangan. Taib. Ya mungkin. Nah, berkaitan dengan ini kita akan coba perhatikan, kita ulang kembali apa pelajaran dari Syekh Elyani. Jadi seandainya ini Ka'bah misalnya. Taib. Coba ini di mejanya ada yang nganggur enggak mejanya? Ada yang nganggur mejanya? Kasih dua aja. Di depannya sini. Di bawahnya lampu ini mundur. Yang kosong, seret lurus. Lampu ini. Jadikan jalan. Di bawahnya lampu ini pasnya lurus. Kasih jalan. Mana ke mana bawahnya lampu. Ini bersih ini. Seret lurus. Sampai tembok. Lurus sampai tembok. Bawahnya lampu ini mundur, mundur. Ada sekian maju sini. Bawahnya lampu maju sini. Lurus sampai lurus. Kasih buat jalan. Baik. Jadi sebelum kita melakukan talbiyah, disunahkan apa dulu? Mandi dan memakai wewangian. Setelah itu memakai pakaian ihram. Sudah kita perhatikan kemarin ya, enggak pakaian ihram. Bagaimana coba terapkan, bagaimana kemarin? Masih ingat apa enggak? Coba ini pakai itu. Umar coba. Ayo cepat perhatikan mau ibadah umrah mau haji ini. Ini mamahnya pinjamkan. Hah? Berdiri Umar. Bagian atas saja sudah. Yang di bawah sudah ada sarungnya misalnya. Yang atasnya bagaimana? Begitu. Tapi yang pertama tidak apa-apa begitu. Baik. Pertama mulai begitu. Nanti ketika tawaf baru. Dari mikot. Nah, dari mikot. Yang melakukan talbiyah. Bagaimana banyak bacaan talbiyah? Mana Ibrahim? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak ila akhirih. Nah, ini jalan agak jauh. Nah, kalian terus melakukan talbiyah. Itu nanti masuk. Nah, sampai akhirnya masuk ke masjid di Mekah Al-Mukarramah. Ketika masuk masjid, apa doanya? Allahumma aftahli abwaba rahmati, dengan mendahulukan kaki yang kanan. Setelah itu yang rajih memberhentikan talbiyah. Memberhentikan talbiyah. Seandainya di sini taib. Jadi misalnya bagian Hajar Aswad di sini. Nah, di sini akan ada lampu warna hijau. Akan nyorot ke sini. Taib. Apa benda? Lampunya nyorot ke arah kemana? Ke Hajar Aswad. Nah, dimulainya nah, dari sini. Mulai dengan menghadap demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kalau enggak bisa nyium. Enggak bisa nyium, enggak bisa pakai tongkat mendekat. Cukup jarak jauh bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Kemudian nanti coba bagaimana pakaiannya itu. Ihramnya bagaimana tadi? Dirubah keadaannya. Siapa yang bisa? Ya Umar. Coba bagaimana bentuknya? Kasih julpa. Abdul Wahab. Ini kondisinya bagaimana ini? Yang terbuka yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Yang kanan apa yang kiri? Yang kanan. Tapi demikian. Coba dinaikkan itu yang bawah sini. Berdiri. Ke sini kan. Iya, begitu nak. Terus begitu. Nah, di sini bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Kemudian pakaian dari nah. Bayi lari kecil. Berapa kali putaran? Nah, tapi ingat, jangan sampai nanti ngompat bagian sini. Ini agak rendah, dulunya itu Ka'bah tinggi. Dulunya Ka'bah tinggi. Kena banjir. Nah, kemudian mereka berusaha untuk membalikkan Ka'bah. Tapi dananya harus diambil dari dana yang halal. Dana yang halal ini tidak cukup. Maka Hijr Ismail ini dibiarkan dalam keadaan rendah. Itu aslinya apa? Bagian dari apa? Dari Ka'bah. Makanya kalian ketika tawaf keliling dari sini, jangan sampai melompat ke sini. Melompat ke sini. Kalau melompat ke sini, itu batal. Nah, harus keliling ke sini. Nah, ini sini mungkin ada apa namanya makom Ibrahim. Ini buat misalnya sebenarnya dia akan kalau seandainya berdasarkan apa kalian disunahkan begini terus dari tempat dia pada cukup jalan. Nah, jalan dia akan banyak orang-orang yang nempel di sini. Nah, terus nempel di sini. Ini tinggi sebenarnya, tinggi. Kayak lompat tidak bisa itu. Tinggi sekali. Jadi ada orang yang begini. Ini tidak disunahkan sama sekali. Nanti akan banyak orang yang begitu. Termasuk kesalahan. Nah. Jadi kalau tidak bisa cukup bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah itu, setelah tiga kali keliling dengan air dari kecil. Ini kalau ada selah, ada longgar, lagi dari kecil. Kalau tidak ada, sudah jalan biasa. Setelah itu jalan biasa. Sebanyak 4 kali. Nah. Sudah tawaf selesai, mafhum. Berakhir, kapan berakhirnya? Sampai di sini lagi. Ah, jadi misalnya ini dari awal Bismillahirrahmanirrahim satu kali, dua kali, tiga kali. Nah, ini jalan, nah, layar kecil. Kemudian setelah itu jalan biasa. 4, 5, 6, 7. Berakhir di mana? Di Hajar, Hajar Aswad. Taib. Setelah itu kalian sholat di belakang makam Ibrahim sebanyak 2 rakaat. Akan tapi ini juga karena orang yang sangat banyak, biasanya ini juga untuk tawaf. Nah, di sini juga untuk tawaf. Makanya jangan sholat di sini, jangan sholat di sini. Nah, ini bisa ketabrak orang kalau kita sujud misalnya, atau mengganggu orang-orang yang tawaf. Nanti di sini orang-orang banyak, kalau nanti ada rombongan di sini sholat banyak sekali, akhirnya lewat ke sini. Ini menjadikan apa? Jalan terhalangi. Nah, mungkin banyak diserasakan, mungkin ada yang sakit dan sebagainya. Banyak usahakan menjauh. Nah, posisikan tetap sholatnya menghadap kemana? Menghadap ke kiblat. Yang saya di sini, di sini, di sini, di sini. Arahkan ke kiblat semua. Kalau nggak bisa, karena itu sudah diserasakan, silakan di tempat manapun. Yang penting di masjid menghadap kemana? Kemana? Ka'bah. Baik. Setelah kalian melakukan sholat 2 rakaat, kemudian kita ulang kembali. Dan ketika keliling ini, kalian banyak banyak doa. Dan katanya doa sabu jagat. Apa ya doanya? Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ketika keliling bisa baca Quran. Nah, bisa yang lain doa. Jadi jangan sampai seperti orang awam nanti ada, nah, panduan. Jadi ada misalnya laki-laki yang mandu, bismillah, bismillah. Nah, Allahumma, Allahumma. Tidak usah begitu. Nah, tidak usah begitu. Dan juga ketika nanti kalian mungkin bawa orang tua, itu usahakan jangan diletakkan di samping kanan kalian, usahakan di depan kalian. Membawa istri misalnya, letakkan di depan kalian. Nah, paham? Kalau di samping mungkin nanti akan lepas itu, ditabrak dari sini, lepas dari istri kalian, nggak ketemu nanti. Apalagi bisanya cuma bisa apa, bahasa Jawa atau bahasa Sunda, nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa bahasa Inggris, nanti bingung nanti. Nah, usahakan letakkan di depan kalian, atau kalian pegang dengan kuat. Nah, ketika keliling pun tidak boleh ganggu orang lain. Nah, ketika berusaha untuk mencium Hajar Aswad, tidak boleh mudharabah, tidak boleh menyakiti, nah, saling pukul dan sebagainya tidak boleh. Perempuan-perempuan yang tidak, nah, tidak boleh disesakan bersama kaum laki-laki. Yang perempuan usahakan minggir. Nah, jadi kita ulang kembali. Setelah itu apa tadi? Sholat di mana? Di belakang makam Ibrahim. Makam Ibrahim ini bukan makamnya Nabi Ibrahim, bukan. Tempat dirinya Nabi Ibrahim di situ. Jadi bukan makam. Bahasa Indonesia-nya kuburan jadi makam. Nah, makam pahlawan keliru. Nah, makam tetap di situ. Itu kalian menuju Safa wal Marwa. Nah, ini dibuat ada dua bagian bawah. Ini misalnya kita tampilkan dulu. Apa yang terbuat ini bagian bawah? Yang bagian di sini. Baik. Dari sini, nah, menuju kalian kemana? Ke sofa. Nah, ke sofa. Jika saya sudah mendekat ke sofa, kalian berusaha berdoa. Nah, membaca dulu inna sofa wal murata yang bisa ahillah. Mahu inna sofa wal murata. Ini agak naik. Kalau di bawah, di bawah itu naik. Agak naik jalannya. Nah, kemudian setelah di sini kalian banyak berdoa kepada Allah, berdoa untuk keluarga kalian, untuk kaum muslimin, dan juga membaca la ilaha illallah wa la syarika lah, lahu mulku wa alhamdu wa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah, hajjaza wa'dah, wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzab wahdah. Bisa doanya? Bismillah. Wa ilaha la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa alhamdulillah ala kulli syai'in qadir. Tidak ada yang lebihnya. Tapi kalau dibaca ini dia tidak mengapa juga. Setelah itu la ilaha illallah wahdah. Terus al-jaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wa'dah. Coba yang terakhir ini diulangi, la ilaha illallah wa'dah al-jaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wa'dah. Artinya apa? La ilaha illallah wa'dah, yang tidak ada sembahyang hak untuk diberi Allah semata. Anjaza wa'dah, menempati janji. Wa nasara 'abdah, dan menolong hambanya. Wa hazama al-ahzaba wa'dah, dan dia mampu untuk menghancurkan azab kelompok orang kafir sendiri. Sendiri aja walaupun tanpa manusia, sendiri bisa hancur semua. Nah, baca 3 kali. Kalau kurang tidak mengapa. Usahakan menghadap ke mana? Ketika berdoa menghadap ke mana usahakan? Ke arah Ka'bah usahakan. Tapi kalau enggak bisa, nanti tidak mengapa. Karena nanti akan banyak tiang-tiang tertutupi itu. Tertutupi, banyak tiang-tiang masjid. Nah, dulu ini Shofa Marata itu di luar masjid. Tapi sekarang sudah masuk dalam masjid karena perluasan. Nah, setelah itu kalian turun. Ini turun, ibaratnya turun. Terus turun. Nah, di sini ada lampu. Lampu hijau sini. Sini sampai sini hijau. Baik. Nah, lampu hijau ini, ketika lampu hijau, kalian lari dengan cepat. Lari dengan cepat. Paham? Ini khusus siapa? Laki-laki, kalau perempuan tidak usah lari cepat. Lari cepat, nah, cepat dari sini. Nah, sampai sini jalan biasa. Nah, jalan biasa lagi. Itu naik. Coba lah. Marwah. Nah, Marwah. Tapi doa lagi, banyak doa kalian. Doa untuk keluarga kalian. Ada yang berdoa, Ustaz, tolong doakan saya, doakan Allahumma. Nah, Allahumma beri Utsman, Allahumma beri Abdullah, yang Allah Allahumma beri Mustafa, misalnya. Dan lain sebagainya, Allahumma beri Mustafa, misalnya, dan berdoa. Kemudian baca doa tadi. La ilaha illallah wa la syarika lah. La mulka la hamda wa la kulli syai'in qadir. La ilaha wahdah. Hadza zawada wa la nasra 'abdah wa hadza man zawada syarika kali. Nah, dari situ ke nah, ke sini ini sudah satu kali. Yang sudah satu kali. Satu kali. Turun lagi. Turun lagi. Nah, bisa jalan biasa. Tadi sudah sampai sini, bagaimana? Lari, sampai sini lari. Sampai sini lari dengan cepat. Nah, itu untuk siapa dari? Lagi-lagi perempuan disunahkan apa enggak? Enggak. Nanti bagaimana kalau bawa istri? Ini suruh nyusul, yang tunggu di sini. Jangan langsung ditinggal lari. Ini hilang. Kalian tunggu dulu istri kalian atau mbah kalian. Nah, setelah itu jalan lagi bersama-sama. Nanti diawasi, jangan sampai nanti hilang. Nah, diawasi. Ini kalau sudah ketemu orang banyak, ini bingung. Nah, kemudian naik lagi. Berdoa lagi di sini. Doanya sama dengan tadi. Dari sini ke sana satu kali. Dari sana ke sini berapa kali? Dua kali. Nah, kalau 7 kali berarti berakhirnya 5. Nah, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7. Berakhirnya di mana? Nah, udah sampai sini terakhir. Baik, kalian bisa halul halal. Ya, sebelumnya mungkin ini kalau umroh ini sebelumnya tidak boleh potong kuku, tidak mau potong kuku. Nah, kemudian setelah itu disunahkan. Nah, laki-laki itu membersihkan rambutnya, tidak ngapa enggak memendekkan rambutnya. Kalau perempuan cukup anula, ada yang mengatakan sepanjang dipotong sepanjang kuku, sebagian mengatakan sepanjang jari. Nah, ada yang keliru, yang dipotong bagian bawah sini aja, yang laki-laki keliru. Kemarin ada kejadian. Ini potong bagian bawah aja. Keliru. Nah, bersihkan. Halikin, 3 kali. Maksudnya semua Allah Maksudil Muhalikin, 3 kali itu akan ya Allah punya dosa orang yang gundul banyak orang. 3 kali. Baru yang pasti doanya kalau gundul lebih banyak 3 kali. Aku kalah. Ini paling tidak. Nah, ketika di sini tadi untuk sopan Allah gimana tadi? Jadi ulang kembali. Jadi nah demikian untuk berputar kondisi demikian. Kalau nah sa'i kita enggak demikian. Ini tidak usah seperti ini. Hanya karena banyak yang jumpai. Masih ada orang yang seperti ini. Kalau sudah nah beri sofa di Marwah biasa lagi, sudah biasa lagi. Baik. Kemudian di antara bentuk-bentuk kesalahan disebutkan tadi, jadi ada nah di antara manusia tadi, jadi ngalah barokah dari nam Ka'bah ini. Keliling pokoknya terus memegang ini. Kalau ada orang yang berusaha untuk mengambil tangannya langsung ditahan. Nah, dia ya terus begitu. Ini termasuk keliru. Nah, ada lagi yang mengganggu orang-orang yang apa? Orang-orang yang tawaf, kadang ada yang bawa roda, ada di bagian atas, bagian bawah. Kadang bawa roda nabrak aja orang depannya. Ini sakit. Dulu pernah kita tabrak dari belakang, ini luka. Ini gara-gara ini tadi. Nah, jadi harus hati-hati ketika nanti bawa roda, mungkin orang tua kalian tidak bisa jalan, kalian bawa rodanya. Nah, kesalahan juga tadi, perempuan-perempuan ikut masuk ke dalamnya, padahal dasar-dasarkan dengan laki-laki tidak boleh. Nah, tidak boleh. Ada lagi yang berusaha untuk berkelahi. Makanya disebutkan kemarin Abu Arqam ketika ingin nyium Hajar Aswad, berusaha sholat dekat dengan apa? Dengan Hajar Aswad. Namun belum selesai, assalamualaikum, baru langsung lompat mereka. Nah, baru assalamualaikum langsung lompat. Jadi belum selesai assalamualaikum warahmatullahi, mereka sudah lompat nyium Hajar Aswad. Ini belum selesai sholatnya. Termasuk keliru juga di sini. Nah, itu hukumnya sunnah. Seandainya tidak bisa mencium tidak mengapa. Nah, namun kadang di antara manusia pokoknya harus nyium. Kalau tidak, tidak sah imrohnya atau hajinya keliru. Taib. Kesalahan yang lain berkaitan dengan ini tadi. Sholat di belakang makam Ibrahim. Jadi ada yang sholat di tempatnya tawaf. Juga mengganggu nanti orang yang tawaf. Nah, ada lagi yang sholat tapi tidak menghadapkan arahnya ke kiblat. Sholat demikian kalau sengaja itu tidak sah. Jadi harus menghadapkan wajahnya ke arah kiblat. Nah, demikian pula nanti ketika sa'i shofal marwah, ya ada keanehan-keanehan di antara manusia. Di antara keanehan terus lari. Jadi ada yang terus lari. Dari sofa mana terus lari. Tidak melihat warna hijau ini. Jadi tanda dari pemerintah. Ini kemudian kalau dulu tidak ada lampu. Di sini juga tidak ada lampu dulu. Tapi sekarang karena mungkin banyak orang. Tidak tahu juga arahnya. Nah. Ini tadi. Jadi lari di semua tempat. Atau jalan di semua tempat. Juga keliru. Nah, di arah lampu pun apa warna hijau juga mereka jalan juga keliru. Ada lagi yang dulu di antara mereka duduk-duduk di situ. Waktunya sa'i malah duduk-duduk di situ. Nah, istirahat makan-makan di situ padahal belum selesai. Nah, ini juga kekeliruan. Sebutkan ini berkaitan motong rambut, kalau kalian duitnya sedikit itu potong aja agak jauh. Kalau dekat dengan Masjidil Haram itu mahal. Nah, mahal, bayarnya mahal. Tapi kalau agak jauh nanti murah. Nah, itu pun bisa ditawar sebenarnya. Nah, bisa ditawar. Ada yang bayar 5 rial, ada yang 10, ada yang 50 yang dekat ini. 50. Sudah banyak itu. Nah, sudah banyak. Jadi kemarin kita yang bayar 10, ada yang bayar 20. Kalau tempatnya agak jauh nanti lebih murah lagi. Nah, ada lagi di antara perempuan justru mendekkan rambutnya, pendek sekali. Nah, ini keliru. Jadi cukup qadar anmulah jari ataupun sebagian mengatakan sepanjang kuku. Termasuk keliruan dari kaum laki-laki ketika selesai tadi mereka membersihkan semuanya. Jadi kepalanya ini digundul, jenggotnya bersih, kumisnya bersih. Nah, ini tidak boleh. Ini jenggotnya juga dibersihkan. Kalian akan jumpa itu banyak sekali. Sampai jenggot pun dibersihkan. Kemudian mereka tukang cukur kok mau. Mereka itu bukan masalah ibadah, yang penting dapat duit. Nah, dapat duit. Ada duit mau motong jenggot. Kalau mungkin ahlu sunnah yang nyukur ya mungkin ini tidak boleh pak. Nah, adalah juz. Nah, ini dikatakan demikian. Tapi karena mereka hanya cari duit, mau aja untuk bersihkan jenggotnya, bersihkan kumisnya. Nah, muhakalah. Ketika nanti di Safa Marwah apakah boleh membaca doa pakai bahasa Indonesia? Tidak mengapa. Kalian pakai bahasa Indonesia tidak mengapa. Yang dilarang itu ketika sholat. Nah, sholat. Nah, tidak mengapa pakai bahasa Indonesia. Nah, kalau tidak bisa, kalian bisa ngelihat di mushaf. Ini misalnya di akhir surah Ali Imran, Rabbana innana sami'na munajiyan yunadil iman. Nah, kalau anda bisa lagi, bisa baca buku. Nah, tapi sekali lagi ingat, jangan sampai terbitan yang keliru, banyak nawaitu, sibuk dengan nawaitu. Nah, ini keliru. Bisa juga nanti suruh nuliskan doanya tadi, karena mungkin tidak bisa baca Al-Quran, tuliskan bahasa Indonesia. Nah, tapi lafaznya pakai lafaz Al-Quran. Apakah orang yang pulang dari haji dan umrah pasti gundul? Pertanyaannya. Ada yang gundul, ada yang enggak, ya enggak? Tergantung dia mau gundul apa enggak. Kalau kita rukuk tidak terlambat bersama imam, apakah dapat satu rakaat? Ada khilaf. Kalau jumhur ulama menyatakan masih dapat satu rakaat selama menjumpai imam rukuk. Tapi kalau ayat ini dirawatkan oleh Syekh Mukbil, Syekh Hamid Al-Hajuri dan juga yang lainnya mengatakan selama belum membaca Al-Fatihah maka tidak mendapatkan satu rakaat. Hadis Ubadah bin Shamit, la salata liman lam yaqra bi fadil kitab. Tidak salat bagi yang tidak membaca kitab ini untuk makmum ataupun untuk imamnya. Jadi harus membaca Al-Fatihah. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Mukbil dan juga Syekh Haya dan juga yang lainnya. Dan juga pendapat Imam Syafi'i. Apakah ada bacaan kalian tidak mengapa membaca Al-Qur'an ataupun yang lainnya ketika antara Safa dan Marwah? Tidak mengapa. Nah, berzikir, baca subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Tayyib ilahuna subhanallah.